Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Lanjut dari halaman 49 dari Subulus Salam. Syarah Nawaqidul Islam. Masuk yang mana sekarang? Su'ilah. Kemarin telah dijelaskan oleh Syekh bin Baz bahwasanya orang yang sholat itu sama seperti orang yang musyrik. Dan Syekh bin Baz membantah orang-orang yang tidak mengkafirkan sholat dengan alasan bahwasanya ada amal-amal yang dosa besar tetapi disebutkan dalam hadis kekufuran juga, semisal membunuh, wa qitaluhu kufrun, membunuh mukmin adalah sebuah kekufuran. Kata Syekh bin Baz itu semua dengan nakirah. Kalau pakai al alif lam al kufru, maka itu berarti kafirnya apa? Kafir akbar. Dan beliau di sini su'ila qila lahu. Nah, beliau ditanya, padahal ya dibacakan di sini ya Mas Fatur, padahal wasuila qila lahu. Ya, terus yakni khurujah. Ma'il mani. Nah. Baik. Ana fi 13 min umri. Walam asil. Walam usolli. Walam usolli, walam asum. Walam asum. Illa indama badatu 15 wa dalika man yadlini. Hal alayya an aqdiya. Wa ajaba idza kana al-insanu bala'u al-alama al-huluma al-huluma wa sawma wala salata di annal murtadda la yaqdadi syaitan bal yastaqbilu amrahu istiqbalan bitaubatin nasuhi. Nah, baik. Su'ila, beliau ditanya. Qila lahu. Beliau ditanya Syekh bin Baz, balagtul ihtilam. Saya sudah ihtilam, sudah balik. Ya. Saya sudah balik. Yakni khurujal ma'a. Yakni khurujal ma'i, bukan mani ya, minni. Ya, benar tadi. Yaitu keluarnya air, air mani dari diriku. Ya. Wa nabi, dan saya berumur 13 min umri, saya berumur 13 tahun. Lam usolli walam asum. Saya pun enggak sholat, ya. Dan saya pun ya tidak puasa. Ya, kenapa demikian? Illa inda balagtu ya 15 wa dhalika an jahlin min. Kecuali saya sholat, saya puasa ketika saya sudah berumur 15 tahun. Yang demikian karena ketidaktahuan dari saya. Jadi dia balik umur berapa? 13. Namun dia sholat ternyata umur 15. Berarti dia 2 tahun gak sholat. Padahal sudah dalam keadaan balik. 2 tahun gak sholat, gak puasa. Ini perhatikan sholat, dia gak sholat. Meninggalkan sholat apa hukumnya? Kufur. Taib. Ya. Hal alayya an aqdiyah, apakah saya mesti mengqada? Syekh bin Bas di sini menjawab tentunya dengan madhab yang tersebar di negeri beliau, di negeri Saudi Arabia. Beliau tadi sudah menjawab sebagaimana tadi dibaca Mas Fatul. Kalau dalam madhab negeri kita madhab Syafi'i, mengqada, ya, mengqada salat yang telah terlewat dalam keadaan sudah balik. Bagaimana mengkodoknya? Mastata'tum, sesanggup antum. Ya, Allah alam, ini diantara khilaf persisian pendapat yang ada di kalangan para ulama. Apakah mengkodok atau tidak? Yang jelas ini adalah ranah-ranah ilmiah perbedaan pendapat di kalangan ulama. Syekh bin Bas menyatakan, ya, idza kana al-insanu balagha al-hulumah, hulum. Ya, di Al-Qur'an, wa idza balagha al-hulum, wa idza balagha al-atfalu huluma minkum. Apaan? Gimana ayatnya? Wa idza balagha al-atfalu minkumul huluma falyasta'dzinu. Hulum, ya. Apabila anak-anak kecil di antara kalian sudah hulum, sudah balik, sudah mimpi, dia melihat ada air mani, ya, setelah mimpinya. Nah, idza kana al-insanu balagha al-huluma, apabila seseorang ya dia sudah balik, wa dzalika hasala bi inzalil mani. Yang demikian itu dengan keluarnya air mani dari kemaluan dia, ya. Nah, perhatikan ini baliknya seseorang, kata para fuqaha, kalau wanita tambahin, yaitu umumnya ketika tumbuh rambut di kemaluan. Yang kedua, ketika mimpi basah keluar mani, bukan kompol. Yang ketiga, ketika telah berumur 15 tahun. Artinya kalau belum balik, apa belum mimpi, belum tumbuh rambut di kemaluan, tapi sudah 15 tahun balik. Tapi belum 15 tahun, ya, belum tumbuh rambut di kemaluan, sudah mimpi berkali-kali, balik. Kalau anak perempuan tambah satu lagi apa? Haid. Nah, ya, maka summa taraka sholata wassawmah wasiyamah, kemudian dia tidak sholat, tidak puasa, jahlan minhu, karena ketidaktahuan dari dia. Kata Syekh bin Bas, mala qada alaihi, tidak ada qadanya. Li anna tarka sholati minal baligi kufrun akbaru indal muhaqqiqina min ahlil ilmi. Karena meninggalkan sholat, ya, dari orang yang balig, itu adalah kekufuran akbar menurut para ulama muhaqqiq, peneliti dari kalangan ahli ilmu, dari kalangan ulama. Wa huwa ijma'u sahabati, dan inilah kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum. Fa taubatu kafiyatun, maka dengan taubat itu sudah cukup. Mata tubta, kapan saja anda taubat, ilallahi taubatan shadiqatan, taubat kepada Allah dengan taubat yang jujur, ya, yakfi, maka itu sudah cukup. Laisa 'alaika qada'un, ya, anda tidak perlu qada' lagi. La sawma wala salat, tidak perlu qada' salat, tidak perlu qada', ya, puasa. Ya, kenapa demikian? Li annal murtadda la yaqdi syai'an. Karena yang orang yang murtad itu dia tidak, ya, tidak mengqada' apapun. Apa yang telah ditinggalkan, bal yastaqbilu amrahu istiqbalan bi taubati an-nasuhi. Bahkan dia, ya sudah, dia menghadapi aja perkara dia agamanya nanti, ya, di masa mendatang dengan taubat, dan dengan taubat yang nasuh, dengan taubat yang benar, ya, taubat yang nasuha, ya, Allah alam, kalau dalam madzhab Syafi'i tadi telah disebutkan mengqadha. Ya, mengqadha. Nah, dan saya pun condong ke pendapat yang itu. Ya. Ini kata Syekh bin Bas, beliau dari kalangan Hanbali. Wa qala, dan beliau juga berkata. Ah, tepat dal dibaca di sini. Ya. Dimas, tepat dal Dimas. Faqat ghalita wa kadzaba, jangan kadzaba, kadzaba. Taqulu ila al-yawmi wa ila ghadin fataraka salata mutahawi ila biha faqad kafara wa man jahada wujubaha kafara biha. Lakin la yuqalu fi hadha illa shahidani aslabi yastahidani al-wahidu la yakfi. Wa qala ila shahidani Anti kan imra'ah wa asati fa'alaiki taubatu ila Allah wa tarku salati kufrun wal kafiru taubatuhu takfi ila taba al kafiru fa'alaihi qada'u wa alladhi yusalli wa alayhi al janabatu hukmuhu alladhi la yusalli. Nah, Syekh bin Bas berkata, amma tariku salati, adapun orang yang tidak sholat, fahuwa kafirun bil asahhi min aqwalil ulama, maka orang yang tidak sholat maka dia kafir, ya, menurut pendapat yang paling sahih diantara pendapat-pendapat para ulama. Wa man qala, dan siapa yang berkata, inna raja'na anhu, siapa yang berkata kami, itu maksudnya Syekh bin Bas, oh Syekh bin Bas sudah rujuk, enggak ngapirin orang yang sholat. Ya, hah? Kafirin orang yang enggak sholat. Syekh bin Bas sudah rujuk, udah enggak ngapirin. Ya, kata Syekh, faqad ghalita wa kadzaba, maka sungguh dia keliru dan dia dusta. Naqulu ila al-yawmi wa ila al-ghadin, kami berkata sampai hari ini dan sampai besok orang yang enggak sholat kafir. Ya, man taraka sholata mutahawinan biha faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sholat karena menyepelekan sholat maka dia telah kafir. Wa man jahada wujubaha kafara bil ijma. Nah, siapa yang mengingkari kewajiban sholat berarti dia, ya, melawan, menentang kewajiban sholat, berarti dia kafir berdasarkan kesepakatan para ulama. Lakin la yuqbalu. Nah, sekarang nih, kita tahu dari mana orang itu enggak sholat. Kalau dari pengakuan dia itu sudah cukup. Kalau berdasarkan, ya, saksi-saksi orang terdekatnya itu sudah cukup. Nah, sekarang persaksiannya, perhatikan ya, Pak. Karena ini ada konsekuensinya nanti dengan had. Ya, kalau cuma ngapirin doang mah beda, dengan ada konsekuensinya dengan had. Ya, ditegakkannya had, hukuman. Orang yang gak sholat kafir, berarti nanti dia diminta taubat, dibunuh. Nah, oleh pemerintah kaum muslimin. Nah, ini butuh saksi. Ya, butuh saksi. Gak bisa kita menyatakan, kok dia gak pernah ke masjid ya? Gak pernah sholat berarti ini. Nah, saksi, kalau ternyata dia menyatakan atau ada yang menyatakan, oh gak kok dia sholat di rumahnya, nah, berarti dia tidak kafir. Urusan gak ke masjid lain. Ya, sholat di rumah memang berdosa. Ya, kehilangan keutamaan. Tapi tidak kafir. Yang kafir ialah kalau tidak sholat. Nah, sekarang tahu dari mana? Saksi. Saksinya berapa? Nah, lakin la yuqbalu bihadha illa syahidani adlani. Tidak diterima persaksian ini kecuali dua saksi yang adil. Dua saksi yang adil. Ya. Yang dia yashhadani, yang dia menyaksikan bi annahu la yusolli, bahwa orang tersebut benar-benar enggak sholat. Dua saksi yang ada. Berarti kalau ini dua saksi yang ada pria, kalau wanita satu pria sama dengan dua wanita. Ya, ini adalah pria, dua pria dewasa yang balig akil, ya, yang adil. Bi annahu la yusalli, al-wahidu la yakfi, satu saksi aja enggak cukup. Ya. Wa qala, dan beliau Syekh bin Bas juga berkata, idza syahida syahidani siqatani annahu la yusalli la yusalla alaihi. Maka apabila orang ada dua saksi yang adil tadi, yang terpercaya yang siqah telah bersaksi bahwasanya dia tidak salat, berarti orang yang tidak salat tadi la yusalla alaihi, berarti dia tidak disolati. Ya, nasallaha ala biyata. Kita mohon pada Allah keselamatan, layak fi wahidu. Enggak cukup satu aja. Wa tarkus salati kufrun. Meninggalkan salat adalah sebuah kekufuran. Kufur apa? Kufur asghar apa? Kufur akbar. Kemarin pertemuannya kemarin telah jelaskan kufur akbar murtad. Ta'yin, dia ta'yin, kalau enggak ta'yin apa dong? Ya orangnya murtad. Ya pisah dari pasangannya, enggak ada hak salam, enggak ada hak 6 hak muslim. Ya murtad, dia murtad kayak pindah agama. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh. Ya. Karena kalau kita menyebutkan orang yang enggak salat kufur, pasti ada dipikirnya itu cuma kufur mutlak. Ya, bukan kufur muayyan. Nah, ini akan dijelaskan oleh Syekh bin Bas nanti. Ya. Ya kafir bukan kufur mutlak aja. Lafadznya aja kafir, namun orangnya enggak kita kafirin. Perbuatannya aja kafir, loh. Ya, kalau cuma mau berdalil kita luhu kufrun, itu jelas kata si. Kalau pakai nakiroh seperti itu kafirnya kafir apa? Asghar. Pekan lalu itu penjelasannya. Lihat di halaman berapa itu? Halaman 48 kemarin. Ya. Baik. Walladhi yusalli bila wudu'in tarikun li sholati. Orang yang sholat gak pakai wudhu, itu dianggap berarti dia tidak sholat. Kecuali dia sakit permanen, maka dia permanen juga tayamum. Nah itu dia, orang yang tayamum dianggap berwudhu. Ini orang yang sholat gak mau wudhu, maka dianggap tidak sholat. Ya, ini meninggalkan wudhu, maksudnya meninggalkan wudhu, tidak wudhu sama sekali. Bukan wudhunya kurang. Ya, kalau wudhunya kurang nanti ada bahasanya dengan sholat, orang yang sholat tetapi sholat itu kurang sempurna. Dia dianggap sholat dan ini tahta masyiatillah. Apa? Bukan dianggap sholat. Ini yang tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah. Tidak boleh ditakyin, dia kufur. Ya, baik. Berikutnya. Fayakunu kafiran, maka dia kafir. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan Syekh bin Bas berkata, fi imra'atin jahiliyatin. Terkait wanita, ini bukan wanita dari kalangan jahiliyah musyrikin, bukan. Tapi terkait wanita yang tidak tahu, yang bodoh, yang dia tidak berilmu, tusalli, dia salat, wa 'alaiha al-janabah. Dan dia masih ada janabah. Lupa. Ya, lupa. Bangun subuh main sholat aja. Ingatnya kapan? Asar. Nah. Oh iya, semalam. Lupa mandi. Nah. Maka kata Syekh, anti kotfar roti. Kamu ini lalai. Wasakti. Berarti kamu berbuat keburukan ini. Ya. Fa'alaiki bit at-taubatu. Wajib bagi kamu taubat ilallah. Ya. Watarkus sholati kufrun. Yang meninggalkan sholat kafir. Wal kafiru taubatuhu takfi. Orang yang kafir taubat itu sudah cukup. Idza tabal kafiru ma alaihi qada'un. Apabila orang yang kafir taubat, maka tidak ada qada. Wal ladzi yusalli alaihi al janabatu. Maka orang yang sholat tapi dia ya masih junub, hukmuhu hukmul ladzi la yusalli. Hukumnya seperti hukum orang yang tidak sholat. Baca berikutnya. Ya. Siapa? Si ini. Fikri, baca Fikri. Sallallahu alaihi wasallam. Asri. Amin aqwa adillati kufri. Tariki salati. Nah. Fahubutul amali. Wa hubutul amali yaqulu bil kufri billahi hadha huwa al-adabu hubutul amali yaqulu bil kufri qala ta'ala wa la tashraqu rahabu anhu ma kadu yaqulu wa qala ta'ala wa man yaqul bil imani faqad rahabu anhu wa huwa fil akhirati min al-khasirina. Hada misalun qad yushghulun anha bimajihim min al-ahwal wa nahwi dhalika wa ma'a hada idza tarakaha habita 'amaluhu fa kayfa bi ghayriha. Walau ba'dul ahyan nah. Syekh kemudian Syekh Ibn Baz berkata wa man taraka fardhon, barang siapa yang meninggalkan satu sholat wajib. Meninggalkan satu sholat wajib. Sholat sehari 5. Dia sholatnya cuma 4. Wa sholla arba'ata furudin. Dia sholat cuma 4 aja. Subuh, siang, terus. Bangun jam 7. Langsung berangkat kerja, aktivitas. Isya ketiduran terus di jalan. Sampai rumah tidur, bablas, bangun subuh. Ya. Nah, seperti itu. Dia cuma sholat 4 waktu aja. Satu enggak. Kafara atau Syekh bin Bas, maka dia kafir. Ya, di kaulin Nabi SAW berdasarkan sabda Nabi SAW, man tarakas sholatal asri faqad habita amaluh. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka amalannya terhapus. Min aqwa adilati kufri tariki sholat. Ini adalah dalil terkuat kafirnya orang yang meninggalkan sholat walaupun cuma satu sholat. Walaupun berapa? Cuman satu sholat. Ya. Fahubutul amal yadullu alal kufril akbari. Maka ya, terhapusnya amal ini menunjukkan bahwa perbuatan yang ditinggalkan yang menyebabkan dihapusnya amal, maka ini menunjukkan bahwasanya itulah kekufuran akbar. Lihat di footnote itu. Ya, lihat di footnote nomor 6. Ya, dibaca aja lah dari Qala Ibnu Taimiyah. Ah, Pak Anwar, fadal Pak Anwar. Qala Ibnu Taimiyah fi as-sarimi al-mas'uri. Sarimil mas'ul. Wala tahbitu al-a'malu fi ghairil kufri. Innama yuhbituha ma yunafiha wa la yunafil a'mala mutlaqan illa al-kufru wa hadha ma'rufun min usuli ahli sunnati. Naam, qad yabtulu ba'dul a'mali biwujudi ma yufsiduhu kama qala ta'ala la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha bi hadha lam yuhbitillahu al-a'mala fi kitabihi illa bil kufri. Baik. Ya, perhatikan yang kata Syekh bin Bas, dihapusnya amal menunjukkan perbuatan tersebut kan gara-gara enggak sholat apa sholat asar. Gara-gara enggak sholat asar amalannya terhapus. Ya, amalannya terhapus. Maka gara-gara itu ini jadi terhapus, ini menunjukkan bahwasanya itu adalah ya kafir akbar. Karena tidak ada yang menghapus amal secara keseluruhan melainkan hanya kafir akbar. Ya, sebagaimana dibacakan ayatnya itu tadi ya oleh Syekh bin Baz. Lihat pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitab beliau Sharih bil Maslul. Ya. Ini ya tulisan beliau untuk para pencela penghina Rasulullah SAW. Ya, pedangnya terhunus. Ya, wala tahbitul amalu bi ghairil kufri. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, amal itu tidaklah gugur dengan selain kekufuran. Li annal a'mala innama yuhbituha, karena amal-amal itu yang menggugurkannya ialah mayunafiha, ialah sesuatu yang menafikannya, membatalkannya. Wala yunafi al-a'mala mutlaqan, dan tidak ada yang menafikan, menghilangkan amal-amal secara mutlak illal kufru, kecuali kekafiran. Wa hadha ma'rufun min usuli ahli sunnah, dan ini adalah suatu hal yang ma'ruf di antara prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Naam, memang benar ya ada. Qad ya betulu ba'dul amal, terkadang sebagian amal itu ya betulu. Itu fasuda, itu rusak, batal. Kenapa? Biwujudi ma yufsiduhu, karena adanya sesuatu yang merusak amal tadi. Tapi yang merusak amal ya amal itu aja, tidak secara keseluruhan. Ya, Allah Ta'ala berfirman, la tubtilu shadaqatikum, janganlah kalian batalkan sedekah kalian bil manni, ya, dengan ngungkit-ngungkit pemberian kalian, wal adha, dan menyakiti orang yang diberi. Nah, ketika dia ngungkit-ngungkit atau menyakiti orang yang diberi, sedekah dia batal. Yang batal sedekah dia apa? Amal dia semua. Sholat dia, haji dia, umrah dia, silaturahmi dia. Apa sedekah dia aja? Sedekah dia aja. Paham gak sini? Ya. Sama kayak riya, sum'ah. Ya. Hajinya riya, umrahnya sum'ah. Ingin didengar, ingin dilihat. Tapi sholat dia ikhlas. Sedekah dia ikhlas. Senyum dia kepada sesama muslimnya ikhlas, kan sedekah kan. Tabassum kan fi wajhi akhika sadaqah. Ikhlas. Silaturahmi dia ikhlas. Nah, ketika dia riya pada umrah misalnya, yang terhapus ya umrah aja. Amal dia yang lain enggak? Baik. Walihada lam yuhbitillahu wala amala. Oleh karena itulah Allah tidaklah menghapus amal-amal fi kitabih, sebagaimana Allah sebutkan di Al-Quran di kitabnya, ilal bil kufri, kecuali dengan kekufuran. Kalau kekufuran terhapus semua amal. Ya, 10 tahun ikhlas, sholat, puasa, 50 tahun lah, di penghujung amal, ya, dia berbuat syirik. Dia berbuat syirik, memberikan ibadah kepada selain Allah. Terhapus amalnya enggak? Amal. Yang mana yang terhapus? Semuanya. Dan Nabi menyebutkan, man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu. Amal dia terhapus. Lihat. Ya. Wa hubutul amal yakunu bil kufri billahi. Hadha huwal aghlabu. maka terhapusnya amal itu dengan kekufuran kepada Allah. Inilah yang umum. Hubutul amal yakunu bil kufri. Ya. Maka terhapusnya amal itu dengan kekufuran, Allah Ta'ala berfirman, lau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malu. Seandaikan mereka para nabi itu berbuat kesyirikan, maka terhapuslah apa yang mereka telah amalkan. Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang kufur, dia kufur kepada keimanan, dia enggak beriman lagi, maka sungguh telah terhapus amalnya dan di akhirat dia menjadi orang yang rugi. Lain asyraqta la yahbatanna amaluhu wa la takunanna minal khasirin. Seandainya kau berbuat kesyirikan, terhapus amalan. Maka terhapusnya amal, ini semua adalah kekafiran. Yang menghapus amal adalah kekafiran. Dan Nabi menyebutkan, yang enggak sholat, amalnya terhapus. Ya, baik. Maka ini menunjukkan apa? Orang yang tidak sholat, berarti dia kufur. Wa hadza misalun li tarkis shalawati. Salatul asr, ini adalah contoh-contoh bagi orang yang meninggalkan sholat. Satu sholat aja, sholat asar. Ini udah dibaca belum? Ma'anan nasa qad yusghaluna anha. Padahal masyarakat, kaum muslimin, orang-orang terkadang disibukkan darinya. Ya, bimaji'ihim, dengan kedatangan mereka minal amal, dari pekerjaan. Mereka sudah pulang kerja habis asar atau sebelum asar. Wa nahwi dhalik dan semisalnya. Wa ma hada, namun walaupun demikian, idza tarakaha, kalau dia meninggalkannya, habita amaluh, maka amalannya gugur. Fa kaifa bighairiha, coba gimana dengan selainnya? Ya, itu baru tinggalin satu aja salat asar, gugur. Gimana kalau sehari dua kali enggak salat, tiga kali? Ada orang yang salat di kantor aja, juhur, asar, di sekolah. Ini sholatnya juhur asar. Di rumah enggak sholat. Ya. Itu pun jam kerja. Hari kerja. Berarti Sabtu Ahad libur, ya enggak sholat. Allah Mustah. Gimana nih orang? Murtad, keluar dari Islam. Sebagaimana dipatwakan oleh Syekh bin Baz. Ya. Kufurnya enggak ada itlak, mutlak. Tapi ta'yin disebutkan nanti oleh Syekh bin Baz. Ya. Allah musta'an. Baik. Maksudnya adalah anna tarika salati walau ba'dul ahyan, bahwa orang yang meninggalkan salat walaupun cuma sebagian aja, sesekali aja, yakfuru, dia kafir. Wa 'alaihi at-taubatu ila Allah, dan dia wajib bertobat pada Allah. Ini belum ya? Wa qala fal hasilu. Mas Anwar, ini Mas Anwar ya. Tadi Pak Anwar, sekarang Mas Anwar. Ini sekarang udah jadi ketua DKM loh dia. Jangan macam-macam ini. Ditahdir ntar saya lagi nih. Ya, jadi ketua DKM dia. Masya Allah. Ah, mau Mas Patur juga. Tepat dong. Soro al kufru, isim soro. Terus asyadda khabar soro. La ta'murunani. Tapi ini iskal ya, bagusnya apa? Hah? La ta'muruni. Kalau lanya itulah la nahiyah jazimah. Ini yang ngomong bukan Syekh bin Baz. Su'ila, beliau ditanya. Berarti yang ngomong penanya. Kalau ada kekeliruan bukan dari Syekh bin Baz, dari mana? Penanya. La ta'murunani. Lanya la nahiyah. Berarti mur ta'murun fil mudhari majzum. Wa wala majzum bila nahiyah. Wala matu jazmihi Adbunun lianahu minal amsilah al-khomsah. Nah, itu catat tentunya. Enggak apa-apa kita kritisi ya, nah, dari sisi nahu ya. Orang kita belajar kok jangan taklid. Nah, terus fa ana la usolli wa anna Allaha ghafurur rahim. Masyaallah. Fa ajaba yu'allamu annahu kafir. Masyaallah. Kafir ya. Allahu ghafurur rahim lil muslimina laisa lil kafirin. Masyaallah. Fa ajaba Masya Allah. Masya Allah. Ah, baca tadi, ngerti paham itu? Ah, lihat Syekh bin Baz ini ya. Ah, masya Allah. Ini luar biasa ini. Syekh bin Baz. Mungkin kita pikir kencang banget sih. Syekh bin Baz ini ya. Al-imam al-alama Syekh bin Baz. Ya, mana dari mana tadi Mas Anwar? Waqala, dan Syekh bin Baz berkata, wal hasilu, maka kesimpulannya adalah anna man taraka sholata yauman, siapa yang enggak sholat sehari atau syahran, sebulan atau sanatan, setahun. Waduh. Ya, ada orang yang sholat apa? Setahun dua kali. Itu pun sholatnya apa? Dalam madzhab Syafi'i sholat Idul Fitri Idul Adha apa? Sunnah muakkad ya. Berarti yang setahun itu kan dia yang wajib ya. Enggak sholat semua itu. Allah mustah. Yang sunnah muakkad aja. Nah, baik, perhatikan. Ya. Au fil usbu atau sepekan aja. Ya. Maratan, au fil usbu maratain. Dia sepekan aja sholat sekali. Jumatan aja. Alfil usbu maratain atau sepekan sholatnya berapa? Dua kali. Jumatan nama apa itu? Sholat malam minggu kan? Allah Ustaz. Maka kata siapa orang kayak gini? Huwa kafirun, dia kafir. Bikuli halin, kondisinya apapun kayak dia itu kafir. Li anna kullama kana tarku aksara, karena semakin banyak sholat yang dia tinggalkan, soral kufru asyadda, semakin parah kekafirannya. Ya, jangan dia bilang, oh sama aja dong, yang sholatnya setahun sekali sama yang sholatnya sehari empat kali. Oh beda, yang sholatnya setahun sekali kafirnya parah banget. Kalau yang sholatnya sehari empat kali, kafir saja. Mending yang mana? Gak ada yang mending dua-duanya. Tapi kafirnya ini, dia saya ngomong, al-kufru asyadda, kekafirannya lebih parah. Maka yang sehari sholat cuma 4 kali lebih mudah diajak tobat dibanding dengan orang yang sholat setahun sekali. Ya. Wasu'ila, dan saya ditanya, qilalah apa Allahu ak. Semoga Allah memaafkan Anda wahai Syekh. Ya. In qala rajul, jika ada seorang pria berkata, la ta'murunani, ini enggak enaknya bacanya ya. Lahan dia. La ta'muruni, harusnya gitu ya. Jangan kalian melarang, perintahin saya bi sholati. Udahlah, jangan nyuruh-nyuruh saya sholat. Fa ana la usolli, saya enggak sholat. Kalau saya enggak sholat, wa anna Allah ghafurur rahim. Allah kan maha pengampun, maha penyayang. Udah tuh orang enggak sholat aja pakai dalil. Wa inna Allah ghafurur rahim. Ada ayat kan? Dalil tau, lihat. Masya Allah. Ya, kata Syekh, yu'allamu, orang kayak gini diajarin, anahu kafirun, dia kafir, diajarin dia kafir. Wallahu ghafurun rahimun lil muslimin, Allah maha pengampun, maha penyayang buat kaum muslimin aja, laisa lil kafirin, buat orang, bukan buat orang kafir. Kalau buat orang kafir, ya, inna Allah apa lo kan? Syadidul adab, adabnya pedih. Nah itu. Ya. Qala sa'ilu, berkata lagi sang penanya, yutlaku alaihi annahu kafirun ya Syekh? Hah, apakah dimutlakan dia kafir Syekh? Naam, kata Syekh. Iya. Wa qala sa'il, yakni maksud penanya tadi bertanya lagi penasaran. Yakni maksudnya gini Syekh, yasihu anni an aqulu lahu innaka kafirun? Apakah boleh bagi saya ngomong ke dia, kamu kafir? Sesungguhnya kamu kafir? Kata Syekh, man taraka salata fa huwa kafirun. Yaquluhu nabiyyu, laisa anta. Nabi yang bilang, Nabi yang menyatakan siapa yang meninggalkan sholat dia kafir. Yang mengucapkannya Nabi, bukan kamu. Ya kuluhun Nabi Yusuf. Yang Nabi yang mengucapkannya, berarti orang yang menyatakan Anda kafir, orang yang meninggal, yang tidak sholat. Dia hanya penyambung lisan Rasul. Ya, penyambung lisan Rasul. Paham gak disini? Ya, maka keliru kalau ada orang mengatakan kita enggak boleh kafirin orang yang selain yang Allah dan Rasulnya kafirkan. Kafir hak Allah dan Rasulnya. Iya benar. Kafir hanya mengkafirkan, takfir mengkafirkan hanya hak Allah dan Rasulnya. Iya benar. Maka perkara-perkara yang Allah kafirkan itu hak Allah dan Rasulnya. Enggak kita ikuti. Ya. Kita ikuti. Nah. Kita ikuti. Malam-malam. Ya. Baik. Jadi kalau dikatakan enggak yang dikafirkan, kita kafirin Abu Jahal aja, Abu Lahab, yang dikafirkan Allah dan Rasulnya. Ya. Berarti Paulus namanya enggak ada di Al-Qur'an tuh, enggak kafir. Hah? Hitler namanya enggak ada di Quran dan hadis. Yang boleh dikafirin cuma Firaun, Korun, Aman yang ada di Quran, yang ada di hadis, Abu Jahal. Nah. Ini rumah siapa ya? Hah? Apa? Anaknya kali itu ya. Nah, anaknya. Nah. Coba dikasih tahu deh. Nah. Ada siapa ini? Anaknya berarti. Ya. Hah? Apa? Baik. Kemudian lanjut lagi. Wasu'ila fi maudin akhar. Beliau ditanya di tempat yang lain. Ini belum dibaca ya? Ya, tepat dulu dibaca di sini. Siapa? Si ini, siapa? Saiful, baca Saiful. Ainan. Li'annahu taraka sholata. Qala as-sa'ilu kana ta'wilan fa jaba at-ta'wilu ma lahu syughlun fi hadha. Nususul kitabi wa sunnati ala wujubi ada'i sholati fa ta'wilu ma yanfa'u fi hadha. Qala as-sa'ilu lakin hal yukamu alaihi Ainan al-kufri wa riddati wala jalisu wala yuratu wala yulbanu fi maqabil muslimina fajaba na'am mislu mansab ad-dina aw alladhi akala wujuba law akala wujuba ma yahkumu alaihi bil kufri man qama alaihi ad-dalilu bi kufrihi yukaffaru sawa'un zaidun aw 'amrun. Baik. Kemudian Syekh bin Baz ditanya di tempat yang lain. Kiralah, maka beliau ditanya, ya. Dan itu di putut nomor 4, laisa anta yaquluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di putut waqala Abu Daud bin Masail Imam Ahmad Sami'tu Ahmad yaqul idza qala rajul la usalli fa huwa kafir. Kata Imam Abu Dawud, saya mendengar Imam Ahmad berkata, karena Imam Abu Dawud murid Imam Ahmad, jika seorang berkata saya enggak mau salat, maka dia kafir. Ya. Kila hal lakinnal hukmu alaihi ainan bi annahu kafir. Namun vonis kafir itu apakah itu dia ditakyin? Ditunjuk hidungnya. Kamu kafir benar-benar murtad kamu. Bahwa dia kafir kata si bin Bas nabi ya. Dia nahu taraka salat karena dia meninggalkan salat. Walau kana mutawilan, walaupun dia mentakwil sih. Ya, walaupun dia mentakwil artinya orang ini tahu hukum salat wajib. Namun dia menurut kan enggak kafir ini. Enggak kafir ini. Terus dia enggak salat. Dikafirkan juga enggak? Kata Syekh, at-ta'wil malahu syughlun fi hadha. Ta'wil enggak ada faedahnya dalam bab ini. Wa nususul kitabi was sunnati ala wujubi ada'i salati. Ya, sedangkan nas-nas redaksi dari Al-Qur'an dan sunnah yang menerangkan wajibnya melaksanakan salat itu jelas. Fata'wil ma yanfa'u fi hadha. Maka ta'wil tidak bermanfaat dalam hal ini. Lihat itu di footnote nomor 2, maksudnya apa itu? Ah, dibaca di sini. Ya, repi, baca. Amdan. Kafaro. Asgoro. Nah, perhatikan. Maksudnya apa dia mentakwil? Laukana tarikus sholati amdan. Seandainya orang yang meninggalkan sholat tadi sengaja, dia enggak mau sholat secara sengaja, ya ta'awwalu, dia mentakwil. Maksud dia mentakwil bahwasanya hadis-hadis yang menerangkan tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat maksudnya bukan murtad. Dia mentakwil. Annahu bitarkihi laha, ya, bahwa yang meninggalkan sholat tadi kafara kufron asghar. Dia mentakwil, oh yang enggak sholat itu cuma kufur asghar kok, kata dia. La akbar, bukan kufur akbar, ma ilmihi, padahal dia tahu bitahrimi tarki, haramnya meninggalkan sholat, tapi dia tetap enggak sholat dengan alasan enggak kafir ini gitu. Terus lanjut Evi. Minal mukallafin. Qaulain. Baik. Kata Syekh bin Bas di majmu' fatawa beliau, hukum man taraka sholata minal mukallafin. Hukum orang yang tidak sholat dari kalangan mukallaf. Orang yang sudah balig, akil, yang sudah wajib sholat. Hukumnya apa? Al-kufrul akbaru. Hukumnya adalah kufur akbar. Fi asahi qaulail ulama. Menurut pendapat yang paling sahih di antara dua pendapat para ulama. Wa illam ya'taqid dzalika huwa. Walaupun orang tadi tidak meyakini. Menurut saya kan mazhabnya Maliki. Saya enggak kafir. Ya. Baik. Maka kita misalkan yang bermadhab, oh enggak ada kafir. Lu enggak apa-apa ponis dia kafir. Ya. Enggak apa-apa. Terus lanjut li anna Nah, perhatikan karena i'tibar yang jadi acuan patokan dalam hukum-hukum adalah dalil-dalil syar'i. Bukan akidah orang yang divonis. Paham enggak tuh? Hah? Bukan akidah orang yang divonis. Ada orang ngasih pesugihan ke Mbah Wongrekso, memberikan sesaji kepala kerbau kepada Nyi Roro Kidul. Niatnya takarrub mendekatkan diri. Apa madzhab antum? Orang tersebut kafir asghar atau kafir akbar atau gimana? Hah? Kafir akbar, murtad. Ya, kata dia, "Oh, enggak kok. Saya kan ikutin ulama yang ada uzur bil jahal." Ya, dia kasih pesugihan karena ada ulama yang ngasih udzur bil jahal. Kata Syekh bin Bas, "Nah, enggak apa, dia tetap aja dikafirin, biarin aja." Ya itu biarin aja dia meyakini sendiri. Karena yang jadi acuan dalam hukum adalah dalil syar'i. Nah, dalilnya menunjukkan kekufuran dia. La bi aqidati al-mahkumi alaih, bukan acuannya adalah akidah, keyakinan orang yang dihukumi tadi. Karena menurut dia enggak kafir, jadi enggak kafir. Enak aja, gitu kan? Taib, wahakada. Terus lanjut, Rafi. Mukaffiran. Nah, demikianlah. Bagi orang yang menerapkan, melakukan amalan-amalan yang membuat dia kafir, dari hal-hal yang membuat dia kafir. Terus waqala fi nur nur nurun fi nurin naladar. Nah, yang zahirnya dalil-dalil syar'i bahwasanya orang yang tidak sholat dia tidak diampuni. Terus walisa bisyarti, jangan bisyartin, karena an itu an masdariyah. Ini tiba-tiba ini gundul semua pas bisyarti dikasih tak dikasih tanwin, dikasih kasrotain, semuanya gundul padahal. Tapi ini mengelabui bisyarti, karena nanti takwil masdar nanti. Bisyarti ilmi gitu. Ya. Jangan bisyartin. Mudah menilai nanti. Terus maka tidaklah dengan syarat ayya'lamal hukmah, orang yang diponis tadi dia mesti mengetahui hukumnya dulu. Ya, bahwa ma'murun bisolati, padahal dia diperintahkan untuk sholat. Terus bihukmi tarikiha. Nah, beliau menyatakan demikian Syekh bin Bas fi man ya'lamu, ini berkenan atau berkaitan tentang orang yang sudah tahu wujubaha, wajibnya sholat, walam yusolli, tapi dia tetap gak sholat, ma'a adami ilmihi bihukmi tarikiha. Ya, dalam keadaan dia tidak mengetahui ilmu, dia tidak mengetahui hukum orang yang meninggalkan sholat. Dia cuma tahu sholat wajib, meninggalkannya dosa, tetap dia gak sholat. Ya. Dia gak tahu ini ucapan Syekh bin Bas kayak gini, itu kafir. Nah, maka dia tetap dihukumi kafir. Tapi mana lagi tadi berikutnya? Tapi mana berikutnya? Qala sa'ilu. Qala sa'ilu hal huwa lakin huwa yuhkam alaihi ainan bil kufri waridati wala yarithu wala yurasu wala yudfanu fi maqabiril muslimin. Namun apakah dia tetap diponis secara ta'yin, tunjuk hidung, langsung personnya ditunjuk, dia kafir, riddah, murtad, layar itu dia tidak boleh mewarisi kepada ahli warisnya yang muslim, wala yurasu, dan dia tidak boleh diwarisi kalau nanti dia masih punya bapak ibu yang muslim, wala yudfanu, dia gak boleh dikuburin di pemakaman kaum muslimin gara-gara gak sholat sekali aja. Kata Syekh bin Bas, na'am, iya. Itu sama seperti orang yang mencela agama, mansabbad dina au alladhi ankarul wujubah, mencela agama atau mencela kewajiban sholat. Lau ankarul wujubah, seandainya dia mengingkari kewajiban sholat, ama yuhkamu alaihi bil kufri. Hamzahnya itu hamzah istifham, manya manafiyah. Apakah orang ini tidak diponis kafir? Ya. Man qama alaihi ad-dalilu bikufrihi yukaffaru. Maka barang siapa yang dalil telah tegak atasnya mengenai kekafiran dia, maka dia dikafirkan. Apakah dia Zaid atau Amr? Ini Zaid Amr kan ilmu na, contoh dari ilmu nah, maksudnya apakah dia sipulan dan sipulan, maksudnya siapapun dia. Apakah si Zaid wa Amr? Baik. Ya, mana lagi berikutnya? Qala sa'il, ini udah dibaca? Belum dibaca ya. Tayyib, sepadal. Mustafa. Kencengin dikit suaranya tuh. La yuqtalu. hatta yustataba. Terus misla ida hasola tasahulun tasahulun fi ada ilwajibi itu misla nabi fil hadisi anna salawati Ubadata ma huwa bi sarihin fil maqami law sahha inna ma bihi al intiqasu. Besok kalau mau baca di depan ya, ntar yang di belakang saya enggak kasih baca semua. Yang pinggir sono enggak saya kasih baca. Kalau enggak ada yang baca, saya baca sendiri. Jadi besok kalau niat mau baca di depan. Enggak ada yang belakang sono sehingga suaranya kayak enggak kedengeran. Ya. Jadi kalau mau baca depan, misalkan di depan nggak ada yang bisa baca, saya baca sendiri. Nggak, saya kasih kesempatan yang di belakang. Ya, ini mulai pekan depan. Kalau mau baca ke depan, ya antum ke depan. Jangan sono-sono di belakang. Nggak diterima lagi besok. Nah, udah berarti kalau di belakang udah berarti nyimakers. Nah, nggak bakal jadi mori. Nah. Tayyib. Kalau nggak ada yang baca, saya baca sendiri. Biar cepet ya, anjir. Kalau cepet kan gue baca sendiri. Nah. Soalnya suaranya pelan ya, banyak yang kedengeran. Taib, mana tadi? Kalau sa'ilu hal mayusatabu. Nah kan diponis kafir gitu ya. Mayusatabu. Apakah orang itu nggak dimintai tobat dulu? Kata Syekh, indal qatl la yuqtalu hatta yustataba. Kalau dia mau dibunuh, baru dia tidak dibunuh sampai dimintain tobat. Lakinnal kufra yuhkamu alaihi bil kufur. Namun yang namanya kekufuran dia tetap dihukumi dengan punis kekufuran walaupun belum dimintai tobat. Ya, lakin la yuqtalu illa ba'dal istitabati. Namun dia tidaklah dibunuh kecuali setelah dia diminta tobat. Dibunuh oleh pemerintah kaum muslimin. Karena dia dihukumi kafir. Ini sama seperti manahkum ala umumin nasara. Sama seperti kita hukumi ya atas mayoritas kaum Nasrani, mereka kafir. Ya. Lakin la nuqatiluhum illa ba'da da'wati. Namun kita tidak memerangi mereka kecuali setelah didakwahi. Ya. Qala sa'il, berkata penanya yang lainnya. Lakin mu'adhamu ha'ula ila yatrukuna habil kuliah. Ini penanyanya masih penasaran ya Ustaz. Namun mereka syekh yang meninggalkan sholat, mu'adhamu ha'ula, mayoritas mereka wahai syekh. Mayoritas mereka wahai syekh, la yatrukuna habil kuliah. Mereka kan enggak ninggalin sholat secara keseluruhan. Innama yusalluna wa yada'un. Tadi antum bacanya apa? Yada'un. Yada'un. Lihat, saya enggak dengar nanti baca. Pokoknya besok-besok di belakang saya enggak mau terima lagi. Yang mau baca di depan. Nah, tadi kalau bacanya yada'un, ya keseliru. Kalau yada'un, dia sholat dan berdoa. Itu kan begitu maksudnya. Tapi yada'un, wada'a yada'un. Mayoritas mereka tidak sholat secara, mereka bukannya enggak sholat secara keseluruhan. Innama yusallun wa yada'un. Namun mereka sholat, mereka juga tidak sholat. Artinya kadang sholat, kadang enggak. Gitu. Ya, jangan yada'un. Kalau yada'un, ya diterjemahkannya berdoa. Mereka sholat berdoa. Loh, apa korelasinya sama pertanyaan? Kan pertanyaan, ini orang yang enggak sholat, dia bukannya enggak sholat semua. Tapi terkadang sholat, terkadang tidak sholat. Ya, ya daun bukan ya daun. Ya. Maka Pak Ajaba, maka Syekh menjawab. Ya. Walaupun. Syekh jawab. Kata Syekh bin Bas, walau sallu ahyanan. Walaupun dia sholat kadang-kadang, madamu tarakuha hatta yatubu ilallah. Nah, selama mereka meninggalkan sholat, mereka kufur sampai mereka bertobat kepada Allah. Walaupun sekali, kan kemarin tadi saya bilang, walaupun sholatnya cuma 4, satu aja yang enggak, ya kan? Dia sholat 4 aja sehari, satu enggak, kafir dia. Ya, Masya Allah. Qala sa'il, berkata penanya lagi, hafidhakumullah, semoga Allah menjaga anda, wahai syekh. Hadis ubadah itu, wahai syekh. Man hafidha alaihinna, ya kana lahu indallahi ahdun. Barang siapa yang menjaga sholat itu, maka dia mendapatkan ahdun, perjanjian di sisi Allah, perjanjian tidak akan disiksa. Waman lam yuhafid. Nah, perhatikan nih, siapa yang tidak menjaganya, lam yakun lahu indallahi ahdun, berarti dia tidak memiliki perjanjian dengan Allah, perjanjian tidak akan diadab. Insya'a adzabahu. Jika Allah kehendaki, Allah azab. Ini yang orang yang tidak menjaga sholat. Wa insya'a ghafarolahu. Dan jika Allah kehendaki, maka Allah akan ampuni. Seolah-olah tuh, ini hadis ini kan belum tentu kafir. Nah, pahami hadis itu lihat siapa. Wajar. Laisa al-mahfud bihadha. Hadis ini enggak mahfud. Enggak sahih. Al-mahfud idza kana fiha ya naqsun. Yang sahih adalah jika di dalam surat itu terdapat naqs, kekurangan. Ya. Berarti takdirnya man naqasa minha syai'an, siapa yang mengurangi dalam salat. Amma man lam ya'ti biha la mahwa bimahfudin. Adapun yang redaksi hadis, siapa yang tidak mengerjakannya, wah ini enggak sahih. Yang sahih adalah idan taqasa minha syai'an, jika seorang mengurangi dari sholat tadi kekhusyuannya dan seterusnya. Yaitu maksudnya misla idha hasolat tasahulun, jika terdapat tasahul, peremehan ya, fi ada'il wajibi, terkait menunaikan yang wajib dalam sholat, misal fil hadis, semisal dalam hadis anna salawatin nafilah, bahwa sholat wajib itu yukmilu biha sholat nafilah, sholat sunnah yukmilu biha al fardhu, itu dapat menyempurnakan sholat fardhu yang cacat, sholat fardhu yang cacat, yang terdapat kekurangan, kurang khusyuk, ya kurang ini dan itu. Bukannya enggak sholat sama sekali. Ya. Wa tatawwu sadaqah, sedekah tatawwu, sedekah sunnah itu yukminu biha ya furudaz zakati, itu menyempurnakan wajibnya zakat. Dia ya, bukannya dia enggak zakat, mungkin zakatnya terlambat, zakatnya kurang ini dan itu. Li'annahu qad yaqa'u naqsun lil insan, karena terkadang ada kekurangan dalam seseorang. Wa huwa ma tarakahu, padahal dia enggak meninggalkan amalnya tadi. Tsumma takfiru, kemudian pengkafiran orang yang tidak salat sharihun, itu jelas gamblang. Wa haditsu ubadata, sedangkan hadis ubadah di atas ya ma huwa bisharihin fil maqami, itu tidak gamblang dalam ya pembahasan kita ini. Walau sahha, seandainya hadis itu pun sahih, innama fihi al-intiqasu, yang dimaksud dengan malam yuhafid, tidak menjaga sholat, itu terdapat intiqas, kekurangan dalam fardu, bukan tidak menjaga sholat, dia enggak sholat sama sekali, sehingga ya Allah bisa Allah ampuni atau bisa Allah azab. Ya itu di footnote nomor 1 itu. Ya di footnote nomor 1. Nah. Harga, baca harga. Sekarang harga masih boleh baca duduk di situ. Besok hari Ahad di depan udah enggak boleh. Mesti di depan semua. Ah, langsung aja hadis Ubadah. Wa ghairuhum min tariqi Yahya ibn Sa'id al-Ansari an Muhammad ibn Yahya ibn Hibbani an ibn Muhayriz Mukhdaji an ibadat illa mukhdaji lam yusikhu. Baik, perhatikan hadis Ubadah di atas itu diriwayatkan oleh Malik, Abu Daud dan selainnya dari jalan Yahya bin Sa'id al-Ansari, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari Muhayris bin Mukhdaji, dari Ubadah secara marfu. Rijalnya semuanya sikhot kecuali Mukhdaji, tidak ada seorang pun yang mensikhokannya. Terus walahu as-sanahi bihi wa sallahunna adzabahu. Baik. Dan juga hadis ini punya syahid ya, sampai tadi yang sudah dibacakan sampai kepada Ubadah secara marfu dengan lafaz khamsu shalawatin lima salat lima waktu iqtaradahunallahu ala ibadih, yang kalau wajibkan kepada hamba-hambanya man ahsana wudu'ahunna. Perhatikan ini tambahannya nih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memperbagus wudunya wasallahunna li waqtihinna, dan dia mengerjakan salat lima waktu tadi di waktunya, fa atamma ruku'ahunna, dia menyempurnakan rukuknya, sujudnya, khusyuknya, kana lahu indallahi ahdun, maka dialah yang mendapatkan memiliki perjanjian di sisi Allah, perjanjian tidak akan diadab. Lihat ini. Hah? Ini yang dimaksud ini. Ya? Perhatikan. Wa man lam yaf'al, siapa yang tidak melakukan hal tersebut, mana lagi tadi ahdun ayyaghfir lahu, dia memiliki perjanjian, Allah pasti mengampuninya. Namun siapa yang tidak melakukan hal tersebut, berarti apa? Wudunya asal-asalan, kemudian sholatnya tidak di tepat waktu, kemudian tidak menyempurnakan ruku, sujud, khusyuk, kekhusyuan, ya, berat. Falaisa lahu indallahi ahdun, maka dia tidak punya perjanjian di sisi Allah yang Allah pasti akan ampuni, insya'a ghafara lahu wa insya'a adzabahu. Jadi yang dimaksud siapa yang tidak menjaga sholat, yaitu bukannya enggak sholat, tapi yang wudunya salah, rukuknya salah, sujudnya salah, khusyuknya kurang sempurna, sholatnya tidak tepat waktu. Nah ini maksudnya. Paham enggak sini? Baik. Wa dhahiru isnadihi sihah. Dhahiru isnadihi as-sihah. Dhahir sanadnya sanad sahih. Fa inna rijalahu kullahum thiqatun. Semua perawinya thiqat. Illa annal imama Abu Hatim namun Imam Abu Hatim qad dha'afahu wa'allahu fi kitabil ilal. Namun Imam Abu Hatim melemahkan dan menyebutkan catatan hadis ini di kitab beliau Al-Ilal, wal hadis lahu syawahid. Namun hadis ini memiliki pendukung yang lain ukhra. Qad yataqawwal haditsu bi majmu'iha ila darajatil hasan insyaallah. Dan hadis ini menjadi kuat dengan kumpulannya, dikumpulkan jalan-jalannya banyak karena memiliki syawahid, akhirnya sampai ke derajat hadis hasan. Hasan li ghairihi. Ya. Nah, akhirnya hadisnya menjadi makbul. Nah, ini yang dimaksud. Dimaksud di hadis di atas, wa man lam yuhafid lam yakun lahu indallahi ahdun insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Yang tidak menjaga salat bukannya enggak salat, tapi yang wudunya tidak sempurna, tidak sholat di tempat waktu, tidak menyempurnakan ruku, khusyuk, ya, tidak menyempurnakan sujud. Paham enggak sini? Nah. Baik. Mana lagi berikutnya? Udah jam 9 lewat ya. Hah? Hah? Tetap mesti nyamuk. Ya Allah. Satu alamat. Satu alamat. Nyerada-nyerada. Masih sanggup gak baca prosesnya satu halaman? Wakot aja bal ulama. Hah? Cukup aja ya. Aduh. Jam 10 lagi. Masya Allah. Ya, saya rasa cukup dulu ya. Ngantuk juga. Nanti insya Allah kita lanjutkan. Berarti masih di footnote. Footnote di halaman 5. Footnote-nya aja satu lembar kecil-kecil lagi. Kalau footnote-nya font-nya ukurannya sama sama yang di atas, berapa lembar ini? Ya, cukup. Ada yang mau ditanya? Silakan. Tepat dulu.